Kalamul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Hari ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 158, yang mana ayat ini masih sangat berhubungan dengan ayat dari 156 dan 157. Karena ayat 156 dan 157 itu adalah merupakan syarat yang utama ketika kita ingin mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Baiklah, saya akan bacakan dulu firman Allah ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Ayat ini dimulai dengan qul ya ayyuhan nas inni rasulullah, dengan mengatakan bahwasanya aku ini adalah rasulullah ataupun utusan Allah kepadamu sekalian. Artinya sekalian ini adalah kepadamu semua. Berarti annas di sini tidak hanya berdasarkan satu kaum atau tidak berdasarkan satu suku, tapi ini adalah universal. Bahkan inilah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir, yang artinya adalah saya diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Semua nabi sebelumku hanya diutuskan khusus kepada kaumnya saja, sedangkan saya diutuskan kepada manusia yang berkulit hitam merah, yaitu maksudnya seluruh manusia atau seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mungkin yang menjadikan perbedaan antara nabi-nabi yang sebelumnya yang diutus khusus dengan kaumnya sendiri, dan di sini ditegaskan lagi dalam surat Al-A'raf bahwasanya Rasulullah diutus untuk kita semuanya, tidak terkecuali. Makanya untuk meyakinkan itu, Allah berfirman lagi menyambung itu, lahu mulkus samawati, siapa yang mengutus adalah orang yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Yaitu siapa? Yaitu yuhyi wa yumit. Makanya kita selalu dalam zikir kita mengatakan ya hayyun ya qayyum, gitu kan, untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita mengikuti Rasulullah di sini sudah diingatkan bahwasannya pertama dalam surat Al-A'raf 156 mengatakan lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Inilah syarat yang utama ketika kita ikut alladzina yattabi'una ar-rasulal nabiyyal ummiyya, yaitu kita ingin mengikuti rasul yang betul-betul yang sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan di sini Ustaz Ardiansa, kenapa selalu disebutkan di sini an-nabiyul ummiyu? Kira-kira gimana gambarannya Ustaz? Iya, saya pernah membaca sebuah artikel yang artikel itu saya dapatkan dari website teman-teman di Mesir yang membahas tentang apakah benar kata-kata ummi itu diterjemahkan dalam artian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengenal baca tulis begitu. Nah, kita ketahui bahwa selalu diterjemahkan kata-kata ummi itu dengan orang yang buta huruf begitu. Nah, dari hasil kesimpulan teman-teman di Al-Azhar ketika itu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan tidak mengenal huruf sama sekali, tetapi beliau adalah orang yang mengenal huruf dan angka, tetapi bukanlah orang yang membaca Taurat sebagaimana paman daripada Khadijah, Waraqah bin Naufal yang menguasai Taurat dan Injil begitu. Nah, buktinya bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang bodoh, kemudian dalam artian tidak mampu membaca dan menulis, kemudian dijadikan utusan oleh Khadijah mendagangkan hartanya. Pasti akan terjadi penipuan-penipuan kalau Rasulullah tidak pernah atau Muhammad tidak mengenal tulis baca sama sekali. Jadi kata-kata ummi di sini, Syekh Mutawalli Syarawi juga pernah menjelaskan bahwa kata-kata ummi itu bisa berarti tidak membaca kitab Taurat terdahulu, sehingga beliau memang tidak memiliki maklumat sabiqah tentang kitab-kitab samawi terdahulu, sehingga ketika turunnya Al-Quran kepada wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Quran itu menunjukkan bahwa wahyu itu benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad tidak pernah diketahui dia menghafal atau membaca kitab-kitab samawi terdahulu. Nah, yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa kata-kata ummi di sini maksudnya adalah umat, suatu kaum yang dikirimkan kepada seluruh kaum, jadi menyeliputi seluruh kaum. Dan ada juga yang mengatakan, kata Syekh Mutawalli Syarawi, kata-kata ummi di situ berarti memiliki sifat keibuan. Itu yang teringat oleh saya, Ustaz Fajrul. Iya, mungkin ada tambahan dari Ustaz Zainal tentang pengertian Rasulullah ilaikum jami'an. Apakah memang hanya manusia saja? Karena saya teringat apa yang dikatakan dalam sejarah Islam itu, Rasulullah itu dikatakan Nabi Yusakulaini minal jin wal insi. Benar penafsirannya, Ustaz, kira-kira? Iya, di sini disebut dimulai dengan ya ayuhan nas, kepada manusia, kemudian jami'an. Jadi jelas bahwa ini ayat membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, karena nabi sebelumnya itu hanya bersifat parsial, juz'i, kelompok, satu komunitas saja. Sampai Nabi Musa pun hanya khusus untuk Bani Israel, Nabi Isa pun hanya khusus untuk Bani Israel, Nabi Ibrahim hanya khusus untuk umatnya saja. Maka di sini ditegaskan bahwa ciri khas Nabi Muhammad bahwa dia itu untuk semua manusia. Apakah kemudian masuk dalam kisah jin? Iya, tetapi pembahasannya mungkin bukan di sini, tetapi di ayat yang lain, di surat yang lain. Ini mengisyaratkan bahwa keistimewaan Nabi Muhammad dibandingkan umat sebelum nabi-nabi sebelumnya. Begitu juga kalau kita lihat kembali al-ummi tadi, seperti kata Ustadz Ardiansyah, kalau bisa saya tambahkan sedikit, kenapa kok ada an-nabiul ummi, untuk menandaskan, untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran itu tidak ada sama sekali bahwa dia itu hasil karyanya. Al-Quran bukanlah karya Nabi Muhammad, sehingga ada persamaan antara Al-Quran dengan Taurat dan Injil. Persamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran, Taurat dan Injil, disebutkan beberapa sosok Nabi yang tertuang di dalam perjanjian lama atau di dalam Taurat yang sama dengan Al-Quran, itu mengindikasikan bahwa sebenarnya Al-Quran dan Injil dan Taurat itu merupakan satu kesatuan dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi menegaskan bahwa sebenarnya gugusan agama samawi itu adalah agama yang saling membantu, mendukung satu sama lain. Nabi Musa alaihissalam didukung keberadaannya oleh Nabi Isa yang datang setelahnya, dan Nabi Isa didukung dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hal yang menariknya bahwa kedatangan Nabi Muhammad ini jauh-jauh hari telah disampaikan di dalam Taurat dan di dalam Injil itu sendiri. Itulah bukti dukungan tadi, Ustaz. Itulah bukti dukungan. Karena apa? Karena semuanya itu berdasarkan satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ada penyelewengan karena Allah yang Esa itu tidak membutuhkan anak sebagai Tuhan sampingan, atau ada penyembahan-penyembahan materi yang dilakukan oleh Yahudi dan Zionis itu. Iya, Ustaz, Ustaz Perdana, setelah Allah berfirman inni rasulullah ilaikum jami'an, kenapa harus disebutkan lagi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit? Ini kan artinya Allah yang menamakan dirinya sendiri, bahkan yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Kira-kira apa rahasianya, Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz Fadzilul Haq. Ada tiga kandungan yang terdapat di dalam ayat ini yang harus kita pahami benar adalah bahwa yang pertama ini adalah penegasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai lanjutan keterangan terdahulu. Kalau keterangan ayat terdahulu Allah menjelaskan tentang bahwasanya keberadaan Rasul itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil. Makanya Rasulullah di sini mengatakan ya ayuhannas ini Rasulullah. Allah pertegaskan itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ustaz Fadzilul tadi, kenapa Rasulullah menerangkan allazi lahu mulku samawati wal ard? Ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu layak untuk disembah. Jadi menjelaskan kelayakan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu patut disembah. Allah itu patut disembah karena Dia adalah penguasa langit dan bumi, Dia memiliki. Allah juga menghidupkan dan mematikan kamu. Jadi sudah sepantasnya kalau kamu itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keberadaan kita kalau saat sekarang ini bagi calon anggota DPR itu ada profit and test ya, ada studi kelayakan bagi orang-orang yang menduduki posisi-posisi tertentu. Artinya apa? Layak atau tidak untuk dia menduduki posisi yang diinginkannya. Kalau tidak layak, jangan dipakai. Kalau memang layak, silakan untuk tetap diperjuangkan. Nah, disinilah Rasulullah SAW menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu layak untuk disembah, karena Dialah yang memiliki segala sesuatunya. Makanya di sini digambarkan lebih dahulu sebelum menjelaskan keesaan Allah. Rasulullah menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana pengaturan Allah terhadap alam semesta dan juga sifatnya yang maha menghidupkan dan mematikan manusia. Yang terakhir menjadi kandungan ayat ini adalah bahwa Rasulullah ingin memberikan kepada kita ya, melalui keterangan ayat ini Allah ingin memberikan pedoman kepada manusia bagaimana tampil menjadi orang-orang yang tahtadun, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah Allah. Salah satu syaratnya adalah dengan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi yang sangat menariknya dari bahasan ayat ini yaitu terjadinya perdebatan. Perdebatan yang kita mana mengingat sejarah bagaimana Raja Namrud dulu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit, kata Nabi Ibrahim, Allah lah yang yuhyi wa yumiit, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, anal ladzi uhyi wa umiit, katanya. Setelah itu barulah didebatkan, cobalah engkau datangkan bahwasanya Allah itu matahari itu terbit dari sebelah timur. Coba engkau datangkan matahari itu terbit dari sebelah barat. Sehingga terputuslah dan dipatahkanlah perdebatan itu, sehingga perdebatan itulah yang menjadi catatan di dalam Al-Qur'an. Kenapa terjadi tercatat di situ? Karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya perdebatan ini selalu terjadi di sampai zaman alam sekarang. Iya, iya. Kalau saya tambahkan sedikit, Ustaz Fajrul, kajian kita ini tentang bagaimana kemudian Islam menjadi agama yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dinna indallahi al-Islam. Kenapa kok Islam menjadi choice, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Dia sendiri telah menurunkan agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama para nabi-nabi sebelumnya? Kenapa kok itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini menjadi pelajaran menarik. Padahal ini adalah tiga agama samawi yang bersumber dari satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena memang kalau kita renungi, kita pelajari dengan hati yang teduh, dengan lapang dada, coba merenung ke depan, siapa sih sebenarnya ajaran yang mengajak untuk memiliki satu Tuhan? Nah, maka di sini lahu mulkus samawati wal ar. Allah cuman satu, esa, ahad, Dialah pemilik. Ketika direnungi, apakah mungkin Allah membutuhkan anak? Apakah mungkin Allah membutuhkan ada wanita? lain sehingga darinya lahir seorang anak. Apakah mungkin juga Allah membutuhkan agamawan-agamawan yang akhirnya memanipulasi ajaran-ajaran Tuhan? Nah, maka di sini ditegaskan, cukuplah kalau misalnya agama Samawi itu adalah agama kesepakatan antar tiga agama besar. Cobalah bahwa pesan agama yang terdapat di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran itu sebenarnya satu, yaitu tauhid, menyembah Allah yang Esa. Dan itu tertampak tegas dan jelas di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, my choice, pilihanku jatuh pada agama Islam. Karena apa? Karena Al-Quran aku jamin penjagaannya, sementara kitab sebelumnya tidak aku jamin keabsahannya. Aku turunkan tetapi aku tidak menjaminnya. Aku berikan kepada agamawan. Tetapi dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya. Kalau kita lihat di sini Ustaz Perdana, yu'minuna billahi wa kalimatihi. Kira-kira maksudnya itu adalah, dalam artian ini yu'minu billah ini kan beriman kepada Allah. Sedangkan kalimatihi ini adalah cakupan dari apa yang kita dapatkan sebelum zaman kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Musa alaihi salam Taurat, dan Nabi Isa adalah, ini seperti yang sudah digambarkan oleh Ustaz Arifin, adalah saling mengkuatkan. Kalau dalam bahasa Arab basyara, artinya memberikan berita gembira, dan bukan berita gembira saya, tapi saling mengukuhkan antara satu dengan yang lainnya. Makanya Al-Quran inilah yang mesti kita ikuti, karena setelah itu itulah yang disempurnakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Hanya ini saja yang kita dapat sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.